mesem guyang guyu saja arep arep mundut mundut laku sinten niku langgah pojok delik ono mesem guyang guyu saja arep arep mundut mundut lah.